nanti, nanti kalau teman-teman sudah paham pola-pola ini, sebenarnya ngobatin penyakit itu gampang banget. Dan konsep ini pahami baik-baik ya, supaya kita menyadari bahwa selama ini kita itu zolim gitu kan. Baik, kalau mobil Toyota di Jepang katakanlah diproduksi, ketika mobil ini diekspor atau mungkin dibikin di Indonesia, maka pasti mobil itu akan dibikinkan onderdilnya atau spare partnya kan gitu. Ya ada radiatornya lah, ban segala macam gitu kan. Karena si pak mobil Toyota tadi dibikin oleh pabrik Toyota. Ya, jadi pabrik Toyota itu yang bikin mobilnya dan spare partnya dibikin juga. Nah sekarang kita kembalikan ke tubuh kita. Tubuh kita siapa yang menciptakan? Allah menciptakan. Maka untuk menjalankan peran kita di situ, Bapak sekalian sebagai khalifah dan sebagai Abdullah ketika hidup di dunia ini, Bapak sekalian, maka tidak lain tidak bukan atau pasti Allah menciptakan juga spare partnya, tanda kutip bahasa saya itu. Spare partnya Allah siapkan, toolsnya, which is itu softwarenya dan hardwarenya Allah juga siapkan, bahasa saya aja. Ya. Bagaimana softwarenya, bagaimana hardwarenya, hardwarenya banyak. Ya, yang saya hashtag saya sering sebut itu yang produk ciptaan Allah itu kan, yang Allah ciptakan. Jadi kalau misalkan Anda pengen dapat vitamin C mungkin dari jeruk, ya jangan makan atau jangan minum atau mendapatkan terus-menerus jus jeruk dalam kemasan. Kalau Anda pengen dapat vitamin C-nya, makan jeruknya. Gitu loh. Jadi kalau kita pengen katakanlah dapatkan antioksidan misalkan dari anggur misalkan, ya jangan makan jus anggur yang dalam kemasan itu. Kenapa? Karena itu bikinan pabrik. Jadi makan anggurnya gitu kan. Dan kalau sudah bicara pada produk ciptaan Allah, maka semuanya pasti bermanfaat. Contoh mungkin, saya pernah share semangka. Semangka itu dari mulai kulit hijaunya, sampai kulit putihnya, sampai kulit apa daging merahnya, sampai bijinya bermanfaat. Semangka loh. Jadi kalau teman-teman pengen makan semangka, makan semuanya. Oh iya, bijinya mengandung zinc. Zinc pada semangka itu bermanfaat untuk bagi laki-laki, dia bisa meningkatkan vitalitas sperma. Nah, kalau kita lihat tanda-tanda kebesaran Allah di mana, masya Allah gitu kan, luar biasa. Allah ingin menunjukkan kasih sayangnya kepada kita teman sekalian. Duren, duren itu bagus nggak? Bagus. Pencinta duren udah mulai senyum nih. Tapi kalau saya dikasih durian. Jadi kita di situ suruh mikir kan, afala taqilun, afala tadabbarun kata Allah kan. Durian misalkan dikasih durian. Kalau saya dikasih durian, saya lebih milih bijinya daripada dagingnya. Karena biji durian jauh lebih tinggi kolagennya dan glukosanya rendah daripada itu, apa namanya? Dagingnya yang tinggi glukosa. Jadi boleh enggak makan durian? Boleh. Jadi kalau tetap pengen makan durian, makan. Semua yang Allah ciptakan pasti baik. Tinggal nanti kita belajar ilmunya gitu lah. Mungkin ada yang perlu kita ambil. Mungkin ada yang perlu kita ambil. Mungkin ada yang perlu kita ambil. Mungkin ada yang perlu kita ambil.